أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قال الإمام المفسر رحمه الله الإمام السعدي رحمه الله: أيوة، من هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه. لأن ترى mereka dari kelompok golongan orang-orang munafikin, ada di antara mereka yang Allah berikan janjinya, Allah tunaikan. La in atana min fadlih, kalaulah seandainya Allah memberikan kepada kami dari keutamanya, yakni dunia, wasataha lana wa usaha, diberikan dunia, dibentangkan dunia, rezeki, lana saddaqanna, sungguh, sungguh pasti kami akan membenarkannya, dan kami pasti akan menjadi orang-orang yang saleh. Karena Allah Rahim, dan kami pun menyambung tali silaturahim. Wanuqrid dhaif, dan kami memuliakan tamu. Wanu'in 'ala nawa'ibul haq, dan kami pun akan membantu amalan-amalannya hak. Wa nafal af'al hasanah salihah, dan kami pun akan melakukan atau berbuat amalan-amalan saleh. Falamma atahum min fadlih, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan dunia kepadanya, keutamaan dari dunia yang Allah berikan pada orang tersebut, lam yahu bima qalu, mereka tidak memenuhi janjinya yang mereka ucapkan, bahkan bakhilu bih, pelit terhadap apa yang Allah berikan. Wa tawallau, dan mereka berpaling, tidak mau tunduk dan tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa mu'ridun, dan mereka pun berpaling. Waliyadzubillah. Ay, ghair multafinina ila khair, tidak mau menengok, menoleh kepada kebaikan. Falamma lam yahu bima ahadullah alaih aqabahum, ketika mereka tidak mau menunaikan janji yang sebelumnya sudah berjanji, kalau saya demikian, demikian, demikian, saya akan menjadi orang yang saleh dan lain sebagainya. Ketika mereka tidak mau menunaikan janjinya, menepati janjinya, Allah timpakan kemunafikan pada diri mereka. Faqabahum nifaqan fi qulubihim mustamiran ila yaumi yalqawnahum. Allah timpakan kemunafikan kepada mereka, na'udzubillah, di dalam hatinya terus sampai hari kiamat. Ila yaumi yalqawnah, sampai hari ketika mereka berjumpa dengan Allah. Bima akhlallah, dikarenakan mereka tidak menepati janji terhadap Allah yang mereka sudah berjanji atasnya, dan disebabkan karena kedustaan mereka. Falyahdhar al-mu'min min hadzal wasf syani'. Maka hendaknya orang-orang beriman hati-hati dengan sifat yang buruk ini, yang jelek ini. Yu'ahid rabbah, jangan sampai dia berjanji kepada Allah ketika sudah diberikan maksud dan tujuannya. Maksudul hulani lafana kada wa kada semalam yafi bidhalik. Hati-hati ketika dia sudah berjanji dengan Allah, kalau Allah berikan kekayaan kepada saya, kalau Allah berikan kesembuhan, kesehatan dan lain sebagainya, janji kepada Allah, janji saya akan bersedekah untuk dakwah, untuk Islam, untuk kaum muslimin, tapi tidak ditepati janjinya, hati-hati. Allah timpakan kemunafikan di dalam hati orang tersebut, na'udzubillah. Fa'inna rubba ma'aqabah Allah bin nifah kama aqabah ha'ula. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kemunafikan kepada mereka, sebagaimana Allah timpakan kemunafikan kepada orang-orang di zaman Rasul. Na'udzubillah. Waktu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tsabit fi sahihain, ayatul munafiq salat, ciri tanda kemunafikan ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, ketika dia berbicara maka dia dusta. Wa idza ahada ghadar, apabila dia berjanji maka dia nam berkhianat. Nah, wa idza wa'ada akhla, apabila dia sudah berjanji tidak menepati. Yang kedua, wa idza ahada ghadar, sudah nah melakukan ahad, janji terhadap Allah atau dengan yang lainnya tidak menepatinya. Dalam hadis yang lain, idza tumina khan, riwayat yang lain. Ini nifaq amali. Pada dasarnya ini nifaq amali. Tapi kalau sudah memang niatannya memang tidak, dan niatannya memang menyelisihi, maka ini berat. Fahadha al-munafiq alladhi wa alladhi wa inda Allah wa ahada. طيب فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده. Orang munafik ini yang sudah berjanji dengan Allah, nah melakukan ahad, berazam janji dengan Allah azza wa jalla, in a'tahullah min fadli, kalau Allah seandainya Allah berikan dari keutamaannya, dari kekayaan, dari harta, dari apa, dari apa, dari apa. Nah, akan bersedekah dan akan beramal saleh dan lain sebagainya. Hadatsa fa kadzab. Dia berucap, berkata tapi dusta. Ahada fa ghadar. Dia sudah melakukan ahad, janji antara dia dengan Allah, dengan makhluknya, maka dia berkhianat. Wa wa'ad fa akhlaf. Dan dia berjanji dengan manusia, maka dia pun tidak menepati janjinya. Waliyadzubillah. Oleh hadza tawa'ad min sadr minhum hadza sani'. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ancam orang-orang yang jenisnya seperti ini. Allah ancam mereka. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Tidakkah mereka mengetahui? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sirrahum, dari apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka bisik-bisikan kepada yang lain. Wa annallaha 'allamul ghuyub. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Sayajazihim 'ala ma 'amilu min al-a'mal allati ya'lamuha Allah taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar sesuai dengan amalan mereka. Allah mengetahuinya seluruhnya. Hadzal ayat nazalat fi rajulin minal munafiqin. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang munafikin yang bernama Sa'labah. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta kebaikan dunia, diberikan dunia dan lain sebagainya. Kalau seandainya diberikan dunia dan yang semisalnya, akan bersedekah, nyambung tali silaturahim rahim dan membantu yang lainnya, maka didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka lahu ghanam, maka Allah berikan harta, domba dan yang semisalnya, berkembang biak dombanya, hartanya dan lain sebagainya. Falam tazal tatanama hatta kharaja biha ila al-Madinah, sampai keluar dari Madinah. Fakana la yahdhur illa ba'd as-salawat al-khams. Orang ini tidak hadir di majelis Nabi kecuali salat lima waktu mab'ad, cuma berpaling menjauh. Berpaling menjauh kemudian tidak hadir kecuali salat Jumat saja. Kemudian semakin banyak hartanya, banyak semakin menjauh. Fakana la yahdhur jum'ah wala jama'ah. Jumat enggak hadir apalagi salat jamaah. Nauzubillah. Allahul musta'an. Fa waqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbar bi hali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan dengan orang ini. Dan ditanya, mana fulan? Mana fulan? Dikabarkan. Nah, tentang keadaannya. Kemudian Rasulullah SAW mengirim utusan untuk mengambil sedekah wajibah dari dia. Famarru ala Sa'labah. Utusan Rasul sampai ke rumahnya Sa'labah. Faqala mahadhi illa jizyah. Mahadhi illa al-jizyah. Falamma lam yu'tiha ja'u wa akhbaru bidhalika Nabi SAW. Nah, maka dikatakan ini bukan sedekah lagi, ini harus jizyah yang dibayar. Jizyah berarti negara atau rasul yang menentukan berapanya. Tetapi tidak mau memberikan jizyah, maka dikhabarkan, dilaporkan kepada Nabi SAW. Celaka Sa'labah. Na'udzubillah. Falamma nazalat hadhihi al-ayah fi tatkala ayat yang turun kepadanya untuknya, wa fi amsalih, dan yang semisal dia, dhahaba biha ila ba'd ahli fa balaghu iyyaha fa jaa bi zakati fa lam yaqbalha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang ayat ini, turun ayat ini sampai kepada Sa'labah dan keluarganya, langsung bergegas mau mengeluarkan sedekah zakatnya. Ketika ingin disumbangkan zakatnya sampai kepada Nabi SAW, nah maka Nabi SAW tidak mau menerima zakat tersebut. Falam yaqbalha tsumma jaa biha li Abi Bakar ba'da wafatnya, falam yaqbalha. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW datang kepada Abu Bakar ngasih nih zakat yang dulu. Abu Bakar juga tidak mau menerimanya. Na'udzubillah. Tsumma jaa biha ba'da Abi Bakar li Umar falam yaqbalha. Na'udzubillah. Juga setelah wafat Abu Bakar, Sa'labah ini ngasih ke zamannya Umar bin Khattab. Tidak diterima oleh Umar bin Khattab. Karena Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak menerima. Fayuqal inna halak fi zaman Utsman. Kemudian dia mati di zamannya Utsman bin Affan. Siapa ini? Sa'labah. Na'udzubillah. Allahul musta'an, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.